Mitra bisnis puluhan pengusaha kerajinan di Jogja kelimpungan karena wajib membayar pajak ekspor hingga miliaran rupiah. Mereka keberatan karena pajak ekspor yang seharusnya 0% disamakan dengan pajak penjualan lokal yang sebesar 10%. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Ketua Asosiasi Pemasok Garmen dan Aksesoris Indonesia, Poppy Darsono. Bu Poppy, apa komentar Anda? Itu nggak betul dong. Harusnya kan harus ada insentif, malah kalau ekspor itu kan harusnya malah diberi insentif. Namanya juga kalau di luar negeri ada yang namanya GST, ada yang namanya VAT, ya, value. Nggak, jangan samain, kalau tidak nanti orang tidak memiliki motivasi untuk mengekspor. Padahal dengan mengekspor itu kan ada devisa dolar yang masuk. Dengan kayak begini, ini nggak benar barang masuk begitu mudahnya. Dan Cina dari mana, kita ekspor malah dibebani. Itu kayaknya, waduh, itu benar-benar mencekek perdagangan dalam negeri. Terus kemudian membebaskan semua barang-barang dari luar. Dengan apalagi dengan Asian China Free Trade Agreement, itu kan membebani. Buat kita jadi produk kita tidak, sekarang kita mau ekspor dikenakan lagi pajak, itu namanya ya apa ya, konyol. Bagaimana orang dari barang dari Cina berbondong-bondong masuk, kita mau keluar malah dikenakin pajak ekspor. Itu benar-benar tidak masuk akal. Lalu menurut Ibu, apa yang harus dilakukan oleh pengusaha kerajinan tersebut dalam menyikapi hal ini? Ya mereka harus protes, mereka harus mengatakan bahwa itu sangat membebani dan tidak layak ya untuk dikenakan pajak bagi pengusaha kecil untuk ekspor. Justru harusnya pemerintah memberikan insentif bagi semua. Misalnya kayak di Cina itu semua yang ekspor akan dikasih keringanan, malah dikasih insentif. Misalnya kayak di Indonesia dulu, per lusinnya dapat berapa sen dolar misalnya, malah harus begitu sehingga berbondong-bondong mereka ekspor. Dan karena mereka ekspor, itu devisanya menjadi lebih baik. Demikian Poppy Darsono, saya Giri Sadewa.